إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين والمسلمات terkhusus para talabatul ilm. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan nikmat-Nya lah kita bisa kembali ke ma'had kita ini. Hanya dengan nikmat-Nya lah kita bisa kembali sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya dan mengajarkannya. Karena sungguh ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang kita selalu meminta di salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kita jalan yang lurus. Bagaimana mungkin kita mau mengetahui jalan yang lurus kalau kita tidak mempelajarinya? Kalau kita tidak talabul ilm. Maka ketika kita kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk diri kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agamanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kembali ke mahat kita ini, kemudian kita bisa sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya dan mengajarkannya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang pertama dari Arba'in An-Nawawiyah, dan kita telah membacakan faedah yang kedua yang ada dari hadis tersebut. Faedahnya adalah bahwasannya wajib bagi kita ketika beramal untuk mendatangkan niyatul amal. Apa itu? Yaitu membedakan ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagiannya dari sebagian yang lain. Sebagai contoh, sholat. Ya. Sholat ada macam-macam. Ya, ada sholat zuhur, ada sholat asar misalnya. Kita bedakan ketika melakukan sholat, kita niat mau sholat zuhur atau sholat asar. Wal ibadat anil muamalat, dan harus membedakan ketika kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukannya karena ibadah atau karena kebiasaan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, tidak lain amalan-amalan itu dengan niat. Di sini Nabi membatasi amalan dengan lafaz innama, ya, membatasi amalan dengan niat. Artinya kalau enggak niat, ya tidak ada amalan, enggak sah. Ya, kemarin kita contohkan misalnya ada seorang yang ingin salat zuhur, maka dia harus meniatkan ketika ingin melaksanakan salat tersebut, meniatkan untuk salat zuhur, sehingga terbedakan salat tersebut dari salat yang lainnya. Kalau misalnya dia memiliki dua zuhur misalnya, kemarin enggak sholat zuhur, sekarang mau sholat zuhur. Nah, dia niatkan ini zuhur yang sekarang atau yang kemarin. Ya. Itu faedah yang kemarin kita baca. Kemudian setelah itu, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan masalah. Ini asalnya. Walau kharaja syakhsun ba'da zawali syamsi min baitihi mutatahiran wa dakhala al-masjida wa laysa fi qalbihi annaha salatu adh-dhuhri wa la salatu al-'ashri wa la salatu al-'isha walakin nawa bidzalika fardhu al-waqti fa hal tujzi'u aw la tujzi'u. Ya, kata Syekh, andaikan ada seorang yang keluar ba'da zawali syams, setelah matahari tergelincir, ya, dari rumahnya, ya, setelah matahari tergelincir, itu waktu sholat apa? Hah? Waktu sholat? Zuhur, ya. Ada orang setelah matahari tergelincir keluar dari rumahnya, dalam keadaan dia sudah bersuci, enggak hadas, ya, sudah wudhu misalnya. Wadakhala al-masjid, kemudian dia masuk ke masjid, walaysa fi qalbihi, dan di hatinya enggak ada niatan dia untuk salat zuhur atau salat asar atau salat isya, sama semuanya ya perbuatannya. Nah, ini gimana ini? Salatnya sah apa enggak? Walakin nawa bidzalika fardhul waqt. Tapi dia ketika melakukan hal tersebut meniatkan untuk salat wajib yang ada pada waktu itu. Jelas ya? Ya, cuma sekedar masuk, tahu ini waktu salat, dia salat. Jelas ya? Tapi di hatinya enggak meniatkan salat zuhur, salat asar, salat isya. Fahal tujzi aw la tujzi. Apakah yang seperti ini mencukupi, sah aw la tujzi atau tidak sah? Jelas? Kalau berdasarkan faedah yang sudah kita baca, sah apa enggak? Enggak. Ya, barakallahu fiik. Berarti paham. Al-jawab, jawabannya, alal qa'idati allati dzakarnaha sabiqan la tujzi'u. Berdasarkan kaidah yang telah kita sebutkan tadi, ya, la tujzi, tidak mencukupi, tidak sah. Kenapa? Li'annahu lam yu'ayyiniz dzuhra wa hadza madzhabul Hanabilah. Karena dia tidak menentukan salat zuhur, sekedar salat saja tanpa meniatkan dia mau salat apa ini. Ya. Ya, enggak sah. Ini madhabnya Hanabilah. Wa qila tujzi. Namun di sana ada pendapat yang lain, tujzi, ya. Mencukupi, sah. Ya, ada pendapat lain, tujzi. Hal yang seperti ini. Wa la yushtaratu ta'yinul muayyanah. Loh, bagaimana? Dikatakan sah dan tidak disyaratkan bagi dia untuk ta'yinul muayyanah, menentukan sesuatu yang sudah tentu. Mungkin antum bingung. Gimana sudah tentu loh, dia enggak niat ya kan? Ketika antum misal di waktu zuhur antum sholat bareng imam. Antum tahu enggak itu sholat apa? Sholat apa? Sholat zuhur. Nah, wala yusyaratu ta'yinul muayyanah, dan tidak disyaratkan untuk menentukan sesuatu yang sudah tentu. Bagaimana? Fayakfi ayyan wiyas sholah. Maka cukup dia meniatkan sholat saja, sholat wajib. Wa ta'yinus sholah bita'yinil waqat. Nah, terus untuk membedakannya dari sholat yang lain, dan ditentukannya sholat bita'yinil waqti, dengan ditentukannya waktu. Ya. Jelas ya? Iya. Jadi kalau ba'da zawal ada sholat, ya, bersama imam, ya, mungkin itu salat asar, atau salat isya? Enggak. Salat ini sudah muayyan. Salat zuhur yang dia lakukan. Jelas ya? Wa hadhihi riwayah anil Imam Ahmad. Ini satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Fa idza nawa fardhal waqti kafa. Nah, berdasarkan pendapat ini, kalau dia meniatkan salat wajib yang ada pada waktu itu, maka sudah cukup, ya. Yang penting dia sudah niat untuk salat, ya. Adapun salat-salat apa? Ya, dilihat waktunya waktu apa. Ya, dengan itu salatnya sudah tentu. Wa hadzal qaul. Nah, terus pendapat mana yang rajih? Tujzi atau la tujzi? Wa hadzal qaul huwa sahih. Nah, pendapat ini itu pendapat yang kedua yang mengatakan sah, huwa sahih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah pendapat yang sahih, yang benar. Ya. Di antara alasannya allazi la yas'un nasa al-amalu illa bihi, yang mana manusia tidak bisa beramal kecuali dengan pendapat ini. Ya, kita ya karena saking sering lalai hati kita ketika beribadah, mungkin kita kadang enggak kepikiran untuk salat apa ya. Ya, ini. Kata Syekh la yas'un nas al-amal illa bihi, yang mana manusia tidak bisa beramal kecuali dengan pendapat ini. Li'annahu, karena ahyanan ya'ti insanun ma'al ajalah fayukabbir wa yadkhulu ma'al imam biduni an yaqa'a fi dhihnihi annaha salatul dhuhr. Walakin qad waqa'a fi dhihnihi annaha hiya fardul waqti wa lam ya'ti min baitihi illa li hadha. Kenapa manusia tidak bisa beramal kecuali dengan pendapat yang ini, yang kedua? Karena terkadang ya'ti insan, manusia datang ma'al ajalah, dengan tergesa-gesa misalnya dari rumah, ya, tahu imamnya misalnya udah mau ruku, ya, dia langsung fayukabbir, dia takbir, wa yadkhul ma'al imam, masuk bersama imam biduni ayyaqa fi dhihni, tanpa dia kepikiran, ya, dia ingin melakukan salat apa, tanpa dia meniatkan mau salat apa. Jelas ya? Nah, biduni ayyaqa fi dhihni annaha salatul dhuhr, tanpa kepikiran dia mau salat zuhur. Lakin qad waqa fi dhihni annaha ya fardul waqt, tapi ya dia meniatkan dia mau salat wajib yang ada pada waktu itu. Nah, walam ya'ti min baitihi illa li hadza, dan dia tidak datang dari rumahnya kecuali untuk salat itu. Ya, dia sudah dapat niat salat, salatnya sah. Walhamdulillah. Tadi aja salat maghrib. Antum niat salat maghrib apa enggak? Hah? Ketika mengerjakan ini, saya mau mengerjakan salat maghrib, gitu. Ya, ada yang iya, ada yang enggak ya. Yang enggak, yang penting dia sudah mendapatkan niat salat ketika fardhul waqt. Ya, dia meniatkan salat dan salatnya yaitu yang ada pada waktu itu. Nah, tadi waktunya salat maghrib, maka dia salat maghrib. Jelas ya? Fa'alal madhab naqul a'idaha. Ya. Nah, kasus yang seperti ini berdasarkan satu pendapat, ya, ada yang mengatakan a'idaha, ulangi. Wa'alal qawlis sahih, dan berdasarkan pendapat yang benar, naqul, kita katakan la tu'idaha, tidak perlu mengulangi lagi. Wa hadza yurihul qalba, dan pendapat ini yang tidak mengulangi lagi, yang mengatakan sah, ini adalah pendapat yang yurihul qalb, yang menenangkan hati. Li anna hadza yaqau katsira, karena hal yang seperti ini sering terjadi. Iya, karena saking lalainya hati kita, ya. Ya. Sampai mau salat aja enggak keingetan ini mau salat apa, ya. Apalagi untuk sampai khusyuk, ya. Fahada 'ala al-madhhab la budda ay yu'id as-salat. Hatta al-imam ahyanan yashu wa yukabbir 'ala anna hadha 'ala anna hadha fardhul waqt. Fahada 'ala al-madhhab la budda ay yu'id as-salat wa 'ala al-qawl ar-rajih la yu'id. Ya. Bahkan enggak cuma makmumnya tok yang lupa niat. Hatta al-imam, sampai imam ahyanan kadang-kadang yashu, lupa wa yukabbir, langsung takbir. Lah terus ini mau salat apa nih? Ala anna hadza fardhul waqt. Dia meniatkan salat wajib yang ada pada waktu itu, ya kan? Fa hadza 'ala al-madhhab. Nah, perbuatan seperti ini berdasarkan satu pendapat, la budda ayyu'id as-shalah, harus mengulangi salat. Berat ya kalau seperti ini ya. Wa 'ala al-qawlir rajih, dan pendapat yang rajih, la yu'id, tidak mengulangi. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, ya, ketika seorang sholat dan meniatkan fardhul waqt, dia meniatkan untuk sholat yang ada pada waktu itu sudah cukup. Dia sudah mendapatkan niat, tidak perlu mengulangi, dan sholatnya sah. Jelas ya? Ini pendapat yang rajih. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, al-hassu 'alal ikhlasi lillahi azza wa jal. Anjuran untuk ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan suatu ibadah apapun, di dalam hadis ini terdapat anjuran agar kita mengikhlaskan ibadah tersebut, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Jelas ya? Dari mana nih faedah ini? Li'anna Nabi SAW qassaman nas ila qismain. Karena Nabi SAW membagi manusia di dalam hadis ini menjadi dua bagian. Qismun, satu bagian, arada bi'amalihi wajhallah wad-daral akhirah. Ada orang yang menginginkan dengan amalannya wajah Allah dan negeri akhirah. Itu pada sabda Nabi yang apa? Barakallahu fiik. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ini bentuknya khobar, namun terkandung padanya anjuran untuk ikhlas, untuk meniatkan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Wa qismun, kemudian bagian yang kedua, bil'akas, sebaliknya. Yaitu yang menginginkan dengan amalannya selain wajah Allah, selain darul akhirah. Yaitu pada sabda Nabi SAW apa? Ya, barakallahu fiik. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, siapa yang hijrahnya untuk dunia, dia pergi dari suatu negeri kafir ke negeri Islam, bukan tujuannya untuk mempelajari agama Islam, ilallah wa rasulih, bukan tujuannya untuk mengamalkan agama Islam, bukan tujuannya untuk berdakwah, tapi melainkan untuk dunia, karena tahu prospek di negara Islam misalnya. Atau karena wanita, wanita-wanitanya di agama Islam misalnya cantik-cantik, sehingga dia hijrah ke sana. Ya. Maka kata Rasul, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Maka hijrahnya dia ila ma hajar ilaih, kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Jelas? Ya, di sini bukan semata khobar, tapi di situ ada apa? Ancaman dari niatan-niatan seperti ini, dari niatan-niatan yang tidak ikhlas. Coba antum perhatikan, ada bedanya enggak ketika Rasul menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, jawabannya fa hijratuhu ilallah wa rasulih, disebutkan ya niatnya. Tapi ketika menyebutkan yang tidak ikhlas, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, disebutkan fa hijratuhu ila maha jaro ilai. Disebutkan enggak niatnya? Ketika jawabnya enggak kan? Maha jaro ilai. Ini menunjukkan apa? Tahkir. Ya. Menunjukkan betapa rendahnya niatan tersebut. Sehingga saking rendahnya sama Nabi SAW tidak disebutkan. Jangan sampai memiliki niatan-niatan yang tidak ikhlas. Jelas ya? wal ikhlas, dan yang ikhlas yajibul inayatu bihi wal hassu alaih, wajib untuk memperhatikannya dan dianjurkan untuk ikhlas, ya. Li'annahu huwa ar-raqisatul ula al-hammah allati khuliqan nasu min ajliha. Karena yang namanya ikhlas adalah penopang yang paling pertama dan yang paling utama, yang penting, yang mana manusia diciptakan untuknya. Kita semua diciptakan untuk ikhlas al-ibadah, memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berbagai macam sarana-sarana yang bisa terrealisasi al-ikhlas. Ya kan? Allah turunkan kitab, Allah utus rasul, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut. Ya. Allah ciptakan surga untuk orang-orang yang ikhlas. Allah ciptakan neraka untuk orang-orang yang tidak ikhlas. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar. Dan seterusnya. Maka penting dan perlu diperhatikan betul-betul bab ikhlas ini. Dan yang menjadi patokan adalah baiknya amalan, bukan banyaknya amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan adanya kematian, adanya kehidupan. Tujuan itu apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, menguji kita semua. Ayyukum ahsanu, siapa di antara kalian yang ahsan, tidak aksar, yang paling baik amalannya. Bagaimana yang paling baik? Yaitu yang paling ikhlas dan yang paling mutabaah. Ya. Amalan sebesar apapun kalau tanpa ikhlas maka akan menjadi bencana, ya. Dan amalan sedikit ketika ikhlas akan menjadi sebab terselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Hadis-hadisnya sudah berlalu, ya, yang menunjukkan akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun apa? Yuwahidun. Dan makna ya'budun, mereka beribadah kepadaku adalah yuwahidun, lebih khusus agar mereka mentauhidkanku. Ifradullah bil ibadah, menyendirikan, menyatukan Allah di dalam ibadah, tidak diduakan, ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang keempat, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya cara mengajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana nih? Wa dzalika bitanwi'il kalam wa taqsimihi, yaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pembahasan itu dijadikan bermacam-macam dan dibagi. Ya, tidak disebutkan sardan, ya, lepas, ya. Tapi dibagi. Li'annahu qal, karena Nabi SAW bersabda membagi niat menjadi dua. Pertama, innamal a'malu bin niat. Tidak lain amalan-amalan itu dengan niat. Wa hadha lil amal. Ini untuk amalannya, niat amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, dengan niatan ini kita tahu apakah amalan kita teranggap atau tidak, sah atau tidak, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian bagian kedua dari bagian niat, dan tidak lain seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, ini niat al-ma'mulah. Jelas, ya. Nabi membagi niat menjadi dua, niyatul amal wa niyat wa niyah al-ma'mulah, ya. Dengan ini kita bisa tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Pahalanya seberapa? Semakin ikhlas maka semakin besar pahalanya. Wasani, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, min husni ta'lim, di antara bentuk baiknya cara mengajar Nabi SAW adalah taqsimul hijrah ila qismain. Nabi membagi hijrah menjadi dua bagian, ya. Ada yang syar'iyyah wa ghairu syar'iyyah, ya. Wa hadha min husni ta'lim, dan ini termasuk bentuk baiknya cara mengajar Nabi SAW, ya. Ya, ini bagi para muallim, para pengajar, ketika mengajar menyampaikan masalah kepada tulab, ya. Jangan sekedar disampaikan masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa ada kesimpulan, tanpa ada pembagian, sehingga bingung dan akan mudah untuk lupa. Lidzalika yanbaghi lil muallim alla yasrida al masail ala talib sardan li anna hadha yunsi. Oleh karena itu, seyogianya bagi pengajar untuk tidak langsung memaparkan masalah-masalah yang banyak kepada talib, li'anna hadha yunsi, karena ini akan mudah lupa, ya. Bal 'alaihi ayyaj'ala usulan, bahkan seyogianya dia membuat adanya usul, qaidah, adanya taqid, ya qaid, ya dhawabit, ketentuan, li'anna dhalik aqrab disebutil ilm fi qalbih, karena hal itu akan menjadikan lebih kokoh ilmunya di hatinya, enggak gampang lupa, ya. Amma antasrida alaihi almasail fama asra ayansaha. Adapun ketika disebutkan masalah-masalah yang banyak, ya, tanpa disimpulkan, tanpa disebutkan usul atau qaid atau taqyid atau dhabitnya, maka sangat cepat lupa, ya. Jelas, ya. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengajar, jelas, ya, yaitu dengan berbagai macam cara untuk memahamkan santri dengan memberikan contoh-contoh, dengan memberikan, ya, pembagian-pembagian, ya. Kalau di sana ada usul, ada qaid, ada taqyidat, dhawabit, sebutkan, ya, sehingga mudah untuk dipahami dan lebih menancap di hati, ya. Kemudian faedah setelahnya yang bisa diambil dari hadis ini, qarnur rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'allah bil waw haitsu qala ilallahi wa rasuli wa lam yaqul summa rasuluh ma anna rajulan qala li rasul sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syait fa qala bal ma syaa Allah wahdah famal farq. Nah, coba antum perhatikan di hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu pada sabda Nabi gimana? Fa man kanat hijratuhu ilallah wa rasuli. Digandeng dengan wawu, ya kan? Nah, haitsu qala, di mana Rasul mengatakan ilallah wa rasuli. Rasul tidak mengatakan summa rasuluh, ya. Ini yang sudah belajar kitab tauhid, ya. Di sana ada bab qaul masyaallah wa syi'ta, ya, syirik asghar, ya. Enggak boleh digabungkan selain Allah dengan Allah, digabungkan dengan wawu, ya. Ya. Barakallahu. Nah, di sini Nabi kok menggabungkan? Bagaimana nih? Jelas, ya. Ma anna rajulan qala lir rasul, padahal ada seorang yang pernah mengatakan kepada Rasul, masya Allah wa syi'ta, pakai wawu, digabungkan. Selain Allah, digabungkan dengan Allah dengan wawu, yang menunjukkan bersama, ya. Tidak adanya tarahi, tidak adanya tartib. Faqal, kemudian sama Rasul ditegur, bal masya Allah wahdah, bahkan katakan masya Allah wahdah. Jelas, ya. Famal farq, maka apa bedanya? Paham enggak? Jadi di dalam kitab tauhid, ya, itu kan ada bab qaulu masyaallah wa syi'ta. Enggak boleh menggabungkan selain Allah dengan wawu, ya. Bolehnya dengan summa. Masyaallah summa syi'ta, ya. Kalau ada suatu kejadian dengan perantara seorang, dengan sebab seorang, jangan katakan masyaallah wa syi'ta. Ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Ya, syirik asghar. Bolehnya masya Allah summa syi'ta, Ini boleh. Lebih sempurnanya, masya Allah wahdah saja, ya. Nah, jelas ya. Nah, di hadis ini kok Rasul menggabungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, ini permasalahan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, digabungkan dengan wawu. Bagaimana ini? Famal farq, apa bedanya? Wal jawab, jawabannya, amma ma yata'allaqu bis syari'ati fayu'abbaru anhu bil wawu. Lianna ma sadara 'anil nabiy sallam min asy-syar'i kalladzi sadara min Allah ta'ala, kama qala ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Jawabannya, adapun apa yang berkaitan dengan syariat maka boleh diungkapkan dengan wawu, ya. Dan ya. Kenapa? Karena semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat ya sama seperti yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya, sebagaimana firman Allah ta'ala, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada rasul, ya berarti dia juga taat kepada Allah. Jelas ya? Jadi kalau yang kaitannya dengan syariat, dengan agama, ya boleh diungkapkan dengan wawu. Allah dan rasulnya. Jelas ya? Karena sama perintah Allah, perintah rasul. Jelas ya? Ammal umur al-kauniyah, ada pun perkara yang kaitannya dengan kauni, dengan takdir, ya. Maka fala yajuz, maka tidak boleh ayyukran ma'allahi ahad bil waw abadan, untuk dibarengkan bersama Allah seorang pun, hatta rasul. Ya. Dibarengkan bersama Allah seorang pun dengan wawu abadan selama-lamanya. Kenapa? Karena kulla syai'in tahta iradatillahi ta'ala wa masyiati. Karena segala sesuatu berada di bawah kehendak Allah dan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang ikut campur di dalam pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala mau berkehendak apa, terserah Allah Subhanahu wa taala mau mentakdirkan apa, tidak ada satupun yang ikut campur. Maka tidak boleh dalam perkara kauniyah digandingkan Allah dengan selainnya. Paham kan nih? Zakaria. Ya, jadi intinya kalau misalnya terkait dengan syariat, dengan agama, boleh digandingkan Allah dengan rasulnya. Karena perintah Allah ya perintah rasul, taat kepada Allah, taat kepada rasul ya sama ya. Taat kepada Rasul ya taat kepada Allah. Adapun terkait dengan takdir, terkait dengan kauni, kejadian-kejadian alam, maka tidak boleh ya Allah digandingkan dengan selainnya, dengan wawu ya, karena enggak ada satupun yang berserikat di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai ya ujian apakah antum paham atau tidak, coba dijawab. Faidah qala qail hal yanzil matar ghadan. Kalau ada yang mengatakan hal yanzilul matar ghadan, apakah besok turun hujan? Nah ini. Boleh enggak dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Apa wau? Jelas ya? Misalnya tanya antum. Akhi, besok turun hujan enggak? Antum jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, masyaallah. Ya, ilmiah. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Hah? Ya. Iya, barakallahu fiik. Ya karena turunnya hujan termasuk amr kauni, ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menurunkan hujan, yang tahu hujan atau tidak ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau digandikan dengan selain Allah pun ya siapa saja tidak boleh ya. Faqil Allahu wa rasul alam, kemudian dijawab Allahu wa rasuluhu alam, digandikan Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Fahadha khata, ini salah. Kenapa? Li'anna Rasulullah SAW laisa indahu ilm bihadha, karena rasul tidak memiliki ilmu tentang ini, tentang turunnya hujan. Ini umur kauniyah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya faida qal hal hadza haram am halal, ada yang bertanya ini haram atau halal, Faqila fil jawab, kemudian dijawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Benar atau salah? Hah? Betul. Karena apa? Ya, perkara syariat, ya. Yang Rasul halalkan dan haramkan yaitu sama dengan yang Allah halalkan dan haramkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap dari hawa, dari hawa nafsunya, tidak lain Nabi berucap dari wahyu. Jelas ya? Faqila fil jawab, maka dikatakan pada jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam fa hadza sahih, maka ini benar. Kenapa? Li'anna hukmar rasul sallallahu alaihi wasallam fil umuri syar'iyyah hukmullah. Karena hukum rasul pada perkara syar'i adalah hukum Allah Subhanahu wa taala juga. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada rasul, ya dia telah taat kepada Allah. Ya, ketika rasul mengatakan ini halal, ya itu yang Allah halalkan. Ketika rasul mengatakan ini haram, ya itu yang Allah haramkan. Jelas ya? Barakallahu fiik. Sudah tanya ya? Ini yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri kita pribadi dan kepada antum semua. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.